ku tak berharap selain kepadamu, pemberi pertolongan dalam hidupku. Ku tak meminta selain kepadamu, karena semua milikmu, segala puji hanya untukmu. Selalu bersyukur atas cinta yang